الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kajian tematik temanya adalah keutamaan mencintai orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau ditunggu oleh para sahabatnya untuk melakukan salat subuh. Ternyata beliau tidak muncul di tengah-tengah mereka sampai waktu perkiraannya adalah mulai ada besetan-besetan warna kuning di ufuk langit. Yakni para sahabat sudah mulai was-was. Apa yang terjadi? Kenapa Rasulullah tidak kunjung datang di tengah-tengah mereka? Ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan jalan yang terburu-buru, seperti jalannya orang yang sudah terlambat. Mendatangi masjid, kemudian langsung menyuruh para sahabatnya meluruskan saf dan barisan, kemudian beliau pun memimpin salat subuh. Selesai dari salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berbalik ke arah para sahabatnya dan berdiri sambil mengatakan, tetaplah di posisi tempat kalian sholat, jangan ada yang berubah, jangan ada yang bergeser. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, mungkin kalian bertanya-tanya apa yang menyebabkan aku terlambat. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tadi malam saya bangun dari tidur, kemudian saya berwudu seperti biasanya, dan saya berdiri untuk melakukan salatul qiyam, salat malam. Ternyata ketika saya salat, saya pun merasa ngantuk yang sangat berat. Rasa ngantuk ini sulit saya tahan. Maka tiba-tiba saya berada di hadapan Rabbku. Yakni Rasulullah SAW tertidur sambil berdiri di saat sholat, ya, mendapatkan wahyu. Di antara wahyu yang turun kepada para nabi, metodenya ada suara gemerincing yang sangat peka di telinga, memekikkan telinga kalau seandainya didengar oleh Bani Adam dan juga jin, akan mati mereka. Dan di antara metode yang lain adalah metode mimpi turunnya. Kemudian ada metode berjumpa dengan Jibril, dan ada metode langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim dari sekian banyaknya thariqah mendapatkan wahyu adalah thariqah datangnya lewat mimpi. Dan bedakan mimpinya para nabi dengan mimpinya orang biasa. Kalau mimpinya para nabi itu ru'yatul haq, mimpi yang selalu benar. Tidak ada unsur syaitan di dalamnya. Tidak mungkin setan ikut membumbui di dalam mimpi tadi. Kalau Bani Adam, setan masih bisa masuk ke dalam mimpi mereka. Baik. Fa ma'asyaral muslimin, kemudian Rasulullah pun melanjutkan perkataannya, fa idza ana bi rabbi fi ahsani surah, maka tiba-tiba saya berada di hadapan Rabbku dan aku langsung melihatnya dengan wujud yang paling sempurna. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dulu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi lewat mimpi, ya. Sebab manusia tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Di dunia mereka tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lewat mimpi, arwahnya mereka diambil. Oleh sebab itu terkadang arwah orang-orang yang tertidur ketika keluar dari jasadnya itu bertemu dengan arwahnya orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin mereka pesan sesuatu, mungkin mereka bersedih akan sesuatu. Naam. Ala kulli hal, ini masuk dalam kategori firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memegang arwah-arwah manusia ketika mereka sedang terjaga atau mereka sedang tertidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Allah dengan bentuk yang aslinya, dan Rasulullah mengatakan fi ahsani surah, dalam bentuk yang paling indahnya, paling bagusnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri ma yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang menjadi perdebatan di antara para penghuni langit? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak tahu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pun melanjutkan ceritanya. Kita tidak baca kisah itu, kita hanya membaca pada inti poinnya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang dijadikan perdebatan di kalangan para malaikat yang tertinggi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad sal. Setelah mendengar bagaimana ceritanya Allah subhanahu wa ta'ala tentang para penduduk langit, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad sal, wahai Muhammad, sekarang mintalah permohonanmu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Al-hadith. Hadisnya panjang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya, ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk selalu beramal baik dan meninggalkan perbuatan mungkar, dan berikanlah kepadaku rasa cinta kepada orang-orang miskin. Hadisnya berlanjut. Poin ini yang akan kita jadi pembahasan di malam hari ini biiznillah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kalimat yang seperti ini dikarenakan sifat dasar manusia, tabiat manusia, mereka tidak suka terhadap kemiskinan. Mereka pun tidak senang melihat orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Tabiat manusia tidak suka kalau dikelilingi oleh orang-orang miskin. Kenapa? Karena kalau dikelilingi orang-orang miskin, mereka akan selalu meminta. Dan manusia tidak suka selalu memberi kepada mereka. Watak manusia, mereka merasa tersanjung dan bangga apabila ditempatkan di samping orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki kedudukan. Sebaliknya, kalau mereka dilihat bersama dengan kalangan orang-orang miskin dan tidak punya, mereka merasa malu dan minder. Oleh sebab itu, dari kejauhan apabila ada orang miskin, tabiat manusia, dia akan menghindar. Buang pandangan mata atau berpindah. Al-muhim agar tidak berjumpa dengan orang-orang miskin tersebut. Ini sifat dasar watak manusia. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada orang miskin. Dikarenakan tidak ada yang dimiliki oleh orang miskin. Apa yang dimiliki oleh orang miskin sehingga dia mendapatkan kedudukan yang pantas untuk dicintai oleh umat manusia? Harta dia tidak punya, yang kalaulah dia miliki, pantas-pantas saja kalau orang lain dekat-dekat kepadanya, karena dia punya harta. Kedudukan pun tidak ada di dirinya. Kalau dia memiliki kedudukan, niscaya dia sudah mampu memerintah orang lain, dan orang-orang yang di bawahnya mencari kedudukan pula lewat kedudukannya. Demikian pula orang miskin bukanlah orang yang terkenal, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa mereka banggakan untuk manusia mengapresiasi perbuatannya, takjub terhadap pencapaiannya. Gak ada itu semua. Harta tidak punya, kedudukan gak ada, ketenaran juga mereka gak dapat. Maka orang-orang yang cinta kepada orang miskin, mereka tidaklah melakukannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada orang miskin benar-benar mengharapkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena tidak ada potensi duniawi. Kalau ada potensi duniawi pada sisi mereka, maka seperti kata pepatah, ada udang di balik batu. Pasti ada tujuan di balik kedekatan kepada orang-orang tersebut. Tapi ini orang miskin, enggak ada maksud yang lain kecuali memang karena mereka mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta rasa cinta ini kepada Allah. Dan rasa cinta kepada orang miskin berbeda dengan sikap lemah lembut kepada mereka. Orang yang meminta sikap lemah lembut belum tentu cinta. Tapi kalau orang sudah cinta, dia bisa berlemah lembut. Dia bisa menjadikan prioritas. Dan dia tidak malu dekat-dekat dengan mereka. Ini ketika seseorang dicintai dengan tulus. فَمَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمُكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah gambaran yang paling mencakup dalam muamalahnya untuk berinteraksi dengan orang-orang miskin. Ketika engkau membaca sirahnya, engkau akan dapati seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang fuqara dan masakin. Tidak lain tujuannya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul pernah suatu saat mendapati seorang wanita miskin yang beliau pelihara, beliau perhatikan keadaannya, sampai Rasulullah izinkan wanita tersebut memiliki tempat khusus di masjid beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita bahwasanya wanita ini sedang sakit. Maka Rasul pun sering menengoknya, memenuhi kebutuhannya dan menanyai apa yang dia inginkan. Sampai pada suatu saat Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, kabarkan kepadaku setiap perkembangan dari wanita ini. Wanita miskin, beliau tidak kenal siapa dia. Maka datang suatu malam, wanita ini meninggal. Rasulullah pun tidak diberi kabar oleh para sahabatnya. Mereka menganggap wanita miskin, ya. Rasulullah pun tidak kenal dengan dia. Sudah diambil jenazahnya oleh para sahabat, diurusi dan dimakamkan. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, bagaimana kabar wanita yang semalam? Mereka mengatakan, sudah meninggal ya Rasulullah tadi malam. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabahum. Atabahum itu artinya mengucapkan kata-kata penyesalan di hadapan para sahabat. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, atazunuli, untuk kalian semuanya mengkhabarkan kepadaku perkembangan dari wanita ini tadi? Ya Rasulullah, kami menganggap itu sudah malam, sudah larut, dan kami tidak ingin mengganggumu. Maka Rasulullah pun benci dengan kalimat ini dan meminta para sahabatnya untuk menunjukkan kepada beliau di mana letak kuburannya. Setelah diantar ke kuburan tersebut, Rasulullah pun membariskan para sahabatnya dan salat, ya, mensalati jenazah wanita ini tadi. Para ulama mengatakan ini adalah salah satu pelajaran yang harus diambil. Kebanyakan manusia tidak mau melakukan mengikuti jenazah kecuali jenazah keluarganya saja, kecuali jenazah orang-orang kaya, kecuali jenazah yang dia kenal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Jenazah orang miskin beliau urusi. Jenazah orang yang tidak beliau kenal beliau urusi, bahkan sampai ke urusan liang lahat beliau perhatikan. Ini pelajaran kata para ulama untuk kita umat muslimin. Fa ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara pula pelajaran yang bisa kita ambil adalah asy-syekh sebelumnya sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengumpulkan para sahabatnya dan seringnya beliau melakukan makan siang bersama dengan kaum fuqara dan masakin. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah kalian, bisa jadi di antara mereka kelak pada yaumul qiyamah akan menjadi salah satu raja di antara kita semua karena amal solehnya. Berapa banyak orang-orang dari kalangan kaum fuqara dan masakin dijadikan wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba asy'ats aghbar madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Betapa banyak orang yang lusuh pakaiannya, berdebu rambutnya, sering diusir dari pintu-pintu rumah manusia, kalaulah mereka meminta kepada Allah langsung akan dikabulkan. Padahal seperti ini tingginya, tapi oleh manusia karena lusuh pakaiannya, jorok, kotor, berdebu, enggak pantas untuk bersanding dengan manusia, sering diusir. Padahal kata Rasulullah SAW, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Kalau dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pun adalah orang yang senantiasa memperhatikan bagaimana kondisi kaum miskin ini. Dijamu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diperhatikan, diberikan jam khusus untuk taklim bersama mereka, orang-orang miskin, didekatkan kepada mereka orang-orang miskin tadi, ditanyai kebutuhannya dan diladeni oleh beliau sendiri keinginan orang-orang fakir miskin tersebut, padahal beliau memiliki pengikut yang sangat banyak. Demikian pula Al-Imam Ahmad, dikisahkan oleh sahabatnya Al-Mardawi bahwasanya Imam Ahmad sangat cintanya kepada orang fakir dan orang miskin. Beliau sangat memuliakan mereka dan beliau lakukan itu semua dalam rangka ingin menghibur hati orang-orang miskin tadi. Bahkan saya tidak pernah melihat ada majelis yang memuliakan kalangan kaum fuqara dan masakin melebihi majelisnya Imam Ahmad. Kalau kita melihat majelis yang paling dimuliakan, majelis apa? Silakan, majelis pernikahan mungkin dimuliakan sekali kan, disambut ya, ada sambutannya, kemudian kursinya ditata rapi, orangnya suruh duduk, hidangannya dianterin satu-satu, disalami, diperhatikan. Ini pernikahan. Kata sahabatnya ini, tidak ada majlis yang memuliakan orang miskin dalam pengabdiannya, khidmatnya, penjamuannya, kebaikannya, memperhatikan mereka, melebihi dan menandingi majlisnya Imam Ahmad di dalam menjamu orang-orang miskin. Di zaman kita sekarang, yang seperti itu adalah Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Syekh bin Baz, kebiasaannya, bahkan beliau sampai dijuluki dengan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Dikarenakan apa? Hampir setiap harinya, Syekh bin Baz, pada saat jam makan siang datang, beliau membuka pintu dan mempersilahkan seluruh orang fakir dan miskin untuk makan di tempat beliau. Tanpa beliau kenal nama mereka, tanpa beliau tahu dari mana mereka datang, dan apa tujuan mereka datang. Yang jelas, jam makan siang beliau akan buka pintunya, dan dibiarkan kaum fuqara dan masakin ikut datang. Kemudian, beliau sendiri yang akan menjamu satu persatu hidangan untuk kaum fuqara dan masakin, dalam kondisi beliau buta. Buta. Dijamu, diladeni, disenangkan. Sampai akhirnya ada salah seorang dari kalangan muridnya mengatakan kepada Syekh bin Baz, "Ya Syekh, iqtaraha ahadun minna," ada usulan dari salah seorang di antara kita, "kalau apabila datang jam waktu makan siang, biarkan mereka orang-orang miskin ini ditangani oleh orang-orang lain. Dan engkau berpindah bersama orang-orang yang engkau kenal. Orang-orang yang selalu ada di sampingmu." Kata Syekh bin Baz, "Miskin liman yaqtaraha hadha. Wallahi lam yakun fihi ladzah wala sa'adah illa mujalasatihim." Kasihan orang yang memiliki pendapat seperti ini. Demi Allah, manusia tidak bisa merasakan lezatnya rizki dari Allah dan nikmatnya rasa syukur kepada Allah sampai dia bisa duduk bersama orang miskin dan meladeni kebutuhan mereka. Terdiamlah orang yang meminta hal ini kepada Syekh bin Baz. Fa ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini apabila kaum fuqara dan masakin benar-benar diperhatikan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para a'immatus salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan yang lainnya. Sedangkan manusia, mereka menganggap kalau dekat dengan orang miskin, mereka dekat dengan rasa bangga. Yakni, saya lebih kaya dari mereka. Gagah menyantuni mereka. Kedekatan seperti ini tidak menimbulkan asar. Tidak menimbulkan bekas. Karena dia memberikannya dengan rasa bangga dan angkuh. Bukan dengan sikap rendah diri dan mengabdi. Di antara orang-orang miskin yang dikategorikan oleh para ulama adalah anak-anak yatim dan anak-anak asuh, di mana mereka sangat membutuhkan perhatian dari orang-orang sekitarnya. Sebab untuk mencukupi kebutuhannya mereka kesulitan. Untuk memandang hari esok dari masa depannya, mereka ketakutan. Maka ketika datang orang-orang yang mau mengayomi mereka, menyemangati mereka, ya, menggambarkan bagaimana cerahnya masa depan mereka, Demi Allah, inilah golongan yang akan diberikan pertolongan dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innama tunsurun wa turzaqun bi du'afaikum, kalian ini hanya akan mendapatkan pertolongan dan rizki dari Allah kalau kalian memperhatikan urusan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Makanya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mencari tingginya kedudukan di akhirat dengan cara merendahkan diri mereka di dunia di hadapan orang-orang miskin, bukan di hadapan orang-orang kaya. Kalau di hadapan orang-orang kaya, silakan engkau memasang dada, jangan pernah tundukkan kepalamu di hadapan orang kaya. Tapi di hadapan orang miskin, rendahkanlah wajahmu dan sayap-sayap kebanggaanmu. Mereka benar-benar tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan manusia. Rasa minder karena kekurangan yang ada pada diri mereka, kedudukan mereka, harta mereka, martabat mereka, semuanya jatuh di dunia. Maka jangan ditambah dengan cibiran dan hardikan dari orang-orang yang lain. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperhatikan mereka, orang-orang miskin, Rasulullah ingin agar umatnya mencontoh beliau, dikarenakan orang-orang miskin yang selalu dibantu, diringankan kebutuhannya dan kesulitannya, Rasulullah menjanjikan untuk mereka, para pembantu orang-orang miskin ini, dengan sabdanya, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyamah, wa man yassara ala mu'asirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Orang yang meringankan beban kehidupan manusia, maka Allah akan ringankan beban penderitaannya di yaumul qiyamah. Dan orang yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan di yaumul qiyamah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menanamkan kepada para umatnya agar mereka tidak terlalu cinta dengan harta sehingga mereka memandang remeh orang-orang yang tidak memiliki harta. Jangan terlalu mendewakan dunia sehingga dia menganggap sampah mereka-mereka yang tidak memiliki dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itsnan yakrahu ma ibnu Adam." Ada dua hal yang paling dibenci oleh anak Adam. Kematian, padahal kematian itu bagus untuk dirinya supaya dia selamat dari ujian-ujian dunia yang akan membinasakannya. Manusia kalau sudah meninggal, kita bersyukur. Selama dia meninggal di atas Islam, kita bangga, kita senang karena sampai akhir hayatnya dia muslim. Selamat dari ujian kekafiran, selamat dari ujian kesyirikan. Padahal ini bagus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak orang yang benci dengan kematian, takut dengan kematian. Yang kedua, yakrahu qillatal mal. Enggak suka kalau hartanya itu sedikit. Entah hartanya dia atau dia melihat orang lain hartanya sedikit. Dia enggak suka, dia enggak senang. Padahal itu adalah salah satu nilai kelebihan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu karena hisabnya nanti lebih mudah, hisabnya lebih ringan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa ahsyurni fi zumratil masakin yawmal qiyamah." Faqalat Aisyah, "Ya Rasulullah, Lima ya Rasulullah? Qala innahum yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi 40 kharifan. Ya Aisyah, la taruddil miskin walau bi syiqqi tamrah. Ya Aisyah, ahibbi al-masakin wa qarribihim fa innallaha yuqarribuki yawmal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada saat yaumul qiyamah tiba. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa doanya seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin mereka akan masuk ke dalam surga 40 tahun lebih dulu dibandingkan orang-orang kaya. Karena orang kaya masih dihisab. Mereka sudah selesai hisabnya. Sudah masuk duluan, orang kaya masih dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tertahan semuanya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, jangan pernah engkau menolak permintaan orang miskin. Walaupun yang kamu mampu adalah sedekah dengan separuh buah kurma, bukan satu buah kurma, tapi separuh. Hanya itu yang kamu punya, jangan ditolak, berikan saja. Jangan pernah kamu tolak mereka karena kamu tidak punya misalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin. Dekatilah mereka. Maka kelak Allah akan mendekatimu pada saat yaumul qiyamah tiba." Dalil ini jangan difahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta miskin, jadi hidupnya miskin, bukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kemiskinan. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Makna hadis ini sesuai dengan kalimat terakhirnya Rasulullah. Cintailah orang miskin, dekatilah mereka. Karena orang yang mencintai sekelompok kaum, Allah akan menggolongkan dia dengan mereka. Sampai sini bisa dipahami ya. Orang kalau cinta terhadap suatu kaum, maka Allah akan gabungkan dia bersama kelompok mereka. Kalau cintanya terhadap kaum kufar, maka kelak di yaumul qiyamah Allah akan gabungkan dia bersama orang kufar. Kalau cintanya kepada para pelaku kemaksiatan, kelak akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama pelaku kemaksiatan. Cintanya kepada orang kaya akan digabungkan bersama mereka. Dan siapa yang cinta kepada orang-orang miskin, hidupnya cinta dengan orang miskin, sampai matinya dia tetap cinta dengan orang-orang miskin, maka kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikelompokkan bersama orang-orang miskin. Dan inilah syarah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athir, bukan Ibnu Katsir, Ibnu Athir di dalam syarah hadis ini. Fa ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah keutamaan dari mereka-mereka yang mencintai dan mendekati orang-orang miskin di dunia sebelum di akhirat. Nah, sudah waktu azan. Tafadhal untuk azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Dan penjagaan kepada mereka. Dikarenakan mereka yang miskin butuh lebih banyak dikasihani. Orang-orang miskin kisahnya penuh dengan apa bahasanya, cerita-cerita yang dramatis, ya, kisah-kisah yang sangat memilukan. Kalau engkau bersama dengan mereka, kalau engkau bersama dengan orang-orang kaya, mereka mungkin ada dramanya, tapi tidak seperti orang-orang miskin. Mereka bisa dibantu dengan harta yang dia miliki, asuransi yang mereka punya, ya, keluarga yang ada di samping mereka. Berbeda dengan kaum fuqara dan masakin. Disebutkan di dalam suatu kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan tamu. Naam, sebelumnya untuk kita menggambarkan bagaimana bedanya orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya ketika diminta tolong dari mereka untuk urusan tertentu, karena dia orang kaya, dia memberikan sumbangan dengan jumlah 100 ribu, 1 juta, 5 juta, 10 juta, bisa lebih? Bisa lebih. Ada unsur dramanya? Tidak. Orang miskin, kehidupannya luar biasa. Dia punya uang mung-mungan, yang ini kerjaannya tukang becak, atau tukang kerupuk yang penghasilan cari uangnya hanya dapat untung 1.000, 2.000. Itu pun terkadang masih ditawar ketika jualan di pasar. Kemudian setelah itu, ketika dia mau membelanjakan uangnya 50.000, qadarallahu wa ma syaa fa'al, istrinya yang lagi hamil tua mau melahirkan. Uangnya berapa di tangan? 50.000. Anaknya masih kecil-kecil, butuh makan lagi. Di samping itu semua, ternyata temannya sesama orang miskin. Ada orang miskin teman sama orang kaya? Tidak ada. Orang miskin, hukum alam. Orang miskin akan teman dengan orang miskin. Akan didekati oleh orang miskin. Dikelilingi dengan orang-orang miskin. Ini hukum alam. Ya. Temannya datang. Saya minta tolong, saya ini, saya itu. Bingung ini orang ini. 50 ribu mau dia apakan? Ini istri saya, ini anak saya, ini teman saya. Kalau orang kaya, alhamdulillah, dengan hartanya selesai. Dan dia merasa bangga dengan itu. Tapi orang miskin. Demikianlah keheranan yang seharusnya kita takjub terhadap mereka, orang-orang miskin. Dari kisah ini, kita akan berkisah dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam pernah didatangi oleh salah seorang tamu. Tamu ini datang dalam kondisi dari jauh, enggak punya kerabat di kota Madinah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha ingin menjamu orang ini tadi. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke 9 istrinya. Kemudian tanya kepada mereka, ada makanan? Kata dia, gak ada. Kecuali air putih. Ini makanannya Rasul. Pindah ke istri satunya, ada makanan? Ada. Apa? Air putih. Ini sudah dijadikan makanan oleh mereka. Begitu seterusnya, sampai 9 istri. Jangan coba seperti Rasul ya, dalam urusan seperti ini. Rasul kalau seperti itu, imannya kuat, bukan gerundel. Bukan gerundel seperti ya umatnya. Ya, barakallahu fikum. Jangan seperti itu, Rasul aja bisa, katanya kita suruh nyontoh Rasul. Jangan. Ya, Abu Bakar pun tidak bisa disaingi oleh Umar. Dan Abu Bakar pun hanya melakukannya sekali. Kalau Rasulullah SAW, kata Aisyah, kami sudah biasa hidup 3 bulan hanya minum air. Sudah biasa. Bayangkan. Sehingga, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikianlah keimanan manusia. Ala kulli hal, dari kisah ini, 9 istrinya tidak ada yang punya makanan untuk menjamu sang tamu ini. Maka Rasulullah SAW pun kembali ke hadapan para tamunya, dan ketika sholat tiba, kemudian Rasulullah SAW bangun dan mengatakan, saya punya tamu, siapa sekiranya yang mau menjamu tamu saya? Gak banyak, tunggu lagi, ada orang yang mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Taib, al-asya'u indi, makan malam di rumah saya. Taib, makan malam. Maka sebelum datang waktu makan malam, karena ini waktu sholat asar, ya, sahabat ini pun langsung lari ke rumahnya dan tanya kepada istrinya, kita punya apa? Gak ada, punya apa-apa. Aduh, saya sudah janji sama Rasulullah mau jamu tamu. Akhirnya sang istri mengatakan, kenapa kamu tidak tanya terlebih dahulu? Biasa rumah tangga, pengennya namanya jamu ya persiapan. Kenapa kamu tidak tanya terlebih dahulu? Kata sahabat ini, aku khawatir kedahuluan orang dan aku kehilangan fadilah dari apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dicari dari rumahnya ini tadi makanan, ternyata kata dia ada makanan, tapi ini makanan anak kita yang masih kecil. Makanan anaknya, bukan makanan dia dan suaminya. Makanan anak kita yang masih kecil. Maka sahabat ini mengatakan, tidurkan bagaimana caranya anak kita. Kemudian ketika nanti dia datang, tolong buatlah suasana menjadi gelap. Karena namanya tamu, kalau makan sendirian tidak didampingi oleh tuan rumahnya, dia tidak akan senang. Maka buat suasananya gelap dan saya akan mendampinginya seolah-olah saya sedang makan bersama dia. Kamu urusi anakmu dan saya akan mengurusi tamuku dengan caranya masing-masing. Kalau zaman sekarang mungkin caranya ditidurkan dengan obat tidur ya. Anak lapar, gimana cara nidurinnya? Ya, kalau yang sudah punya anak insya Allah tahu bagaimana susahnya kalau anak lapar. Haus aja mereka akan bangun dan minta minum. Bagaimana kalau sampai lapar? Al-Muhim, sang istri berusaha dibuat anaknya ini main sampai capek. Diajak main sampai capek. Karena waktunya lumayan, mendekati maghrib. Dibuat bagaimana anak ini sampai capek, sampai lelah, dan betul-betul hilang semua energinya. Maka ketika datang waktu malam, anak ini langsung tertidur. Sekarang lampu pun dimatikan dan datanglah sahabat ini bersama tamunya ke rumah. Kemudian dihidangkan makanan anak mereka kepada tamu tersebut. Dan suaminya ikut berada di hadapan sang tamu sambil seolah-olah menemaninya makan. Ya, makan sambil ngobrol, ya, seolah-olah seperti itu. Sampai pagi harinya selesai, tamunya pun pulang. Ya, pagi-paginya karena disuruh istirahat juga di situ oleh tuan rumahnya, suruh istirahat, paginya pulang tamunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keesokannya bertanya, "Kemana si fulan yang kemarin menjamu tamuku?" Para sahabat nyari, "Di mana orang ini?" Enggak lama orang tersebut pun datang dan ditanyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, ma fa'ala bi dhaifika hatta yata'ajjabu Allah." Wahai fulan, sebetulnya apa yang sudah engkau lakukan kepada tamumu tadi malam karena Allah Subhanahu wa taala sampai terheran melihat sikapmu. Dia cerita, "Ya Rasulullah, saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini." Maka turunlah ayat, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khosasah." Mereka kaum Ansar akan memberikan untuk orang lain apapun yang dibutuhkan oleh orang lain meskipun diri mereka sendiri sangat membutuhkannya. Ini ciri khas kaum mereka sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Keheranan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sampai sedemikiannya. Dan ini adalah orang miskin. Yang menjamu siapa? Orang miskin. Bukan orang kaya yang menjamunya. Dan demikianlah kisah dramanya. Tidak punya makanan kecuali itu. Dan itu pun milik anaknya. Jatah anak tidak sebanyak jatah orang tua. Lebih sedikit tentunya. Itu pun diberikan kepada sang tamu. Fama'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Manusia yang benci terhadap kaum fuqara dan masakin, menganggap mereka dengan pandangan-pandangan yang jelek, pandangan-pandangan su'udzon, pandangan-pandangan dalam tanda kutip ya, modus, hendaknya dia bersihkan hatinya dari itu semua. Biarkan kalau urusannya adalah itu pura-puranya, itu adalah modelnya dia. Sudah, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusannya kita adalah bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada kaum fuqara dan kaum masakin. Perhatian kita kepada kaum fuqara dan kaum masakin. Kalau engkau curiga, engkau tidak senang, engkau tidak suka, sudah diam. Diam. Betapa banyak kisah-kisah di kalangan para salaf ataupun para khalaf dari kalimat-kalimat yang seperti ini. Sifatnya seperti kita, ya. Ngelihat orang lain menghadap kepada kita dengan bentuk yang memelas, dengan bentuk mengharapkan bantuan dan pertolongan, padahal di belakangnya dia punya segalanya. Dia memiliki itu semua. Dan itu terjadi baik di zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Tapi tarbiyah tetaplah tarbiyah. Pendidikan tetaplah pendidikan. Rasulullah, para sahabat, dan juga para a'immatus salaf senantiasa melihat yang demikian. Dahulu ada salah seorang yang pernah mencuri dari Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Ketika itu orang ini sistem mencurinya adalah meminta kepada Syekh bin Baz, karena faham Syekh bin Baz itu terkenal dengan julukan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Maka dia datang dengan mengatakan, ya Syekh, istri saya sedang hamil tua, dia butuh operasi dan biaya operasinya adalah 5.000 rial. 5.000 rial. 5.000 rial dikali 4.000 zaman sekarang berapa berarti? Berapa? Ada 20 juta? Ada ya? Nah. Baik, ala kulli hal sekitar itu kemudian Syekh pun memberikan cek sebanyak yang dia minta. Diserahkan. Ternyata orang ini keluar dari rumah Syekh. Zaman dulu, atau bukan zaman dulu, tulisan Arab itu lambang nol itu diapakan? Titik. Lambang nol itu apa? Titik, bukan lingkaran. Kalau lingkaran seperti zaman kita sekarang, ya, pakai tulisan Inggris misalnya, itu kalau nolnya berbeda, kelihatan kan, bukan tulisan dari orang yang pertama. Orang ini menipu Syekh bin Baz dengan menambahi titik pada cek tunai yang diberikan kepadanya dari Syekh bin Baz. Ditambahi titik belakangnya, tik. Sehingga jadilah bukan 5.000 lagi, tapi 50.000 uangnya. Kemudian setelah itu dia datang ke bank dengan gagahnya, sudah ada bumbu tanda tangannya Syekh bin Baz, ya. Diserahkan, disodorkan kepada bank. Kemudian pihak bank kaget nerima ceknya Syekh bin Baz nominalnya segitu banyaknya. Ditelepon Syekh bin Baz. Ya Syekh, kami di sini sedang didatangi oleh seorang nasabah, diceritakan dia membawa cek yang sudah ada tanda tanganmu dengan jumlah nominal 50.000. Betul, kata Syekh bin Baz, dia mintanya 5.000. Tapi kalau dia sekarang berubah jadi 50.000, ya sudah, tidak apa-apa, kasihkan. Syekh bin Baz, selisihnya berapa? Kalau tadi 5.000 itu 20 juta kurang lebih, sekarang berapa? Terbayang sekarang ya, penipu itu seperti apa? Ana sedang menggambarkan penipu itu bukan yang ambil 2.000 dari kantong kita atau 10.000 dari kantong kita. Tapi ini Syekh bin Baz mengatakan mungkin dia butuh dengan nominal itu. Kasihkan. Tidak mengatakan, oh dia penipu, jangan, stop sekalian. Itu kalau kita. Ya, enggak tahu kalau antum. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kisah ini masyhur. Dan yang menceritakan kisah ini adalah mantan kepala bank tersebut. Dan dia sendiri yang menelpon Syekh bin Baz. Dan beliau menangis ketika menceritakan hal ini. Ini adalah kisah yang tidak pernah beliau lupakan bersama dengan Syekh bin Baz. Rahmatullah alaih. Abul Masakin. Bapaknya orang-orang miskin. Fama'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah. Orang di depan kita mau penampilannya seperti apapun dia. Modusnya bagaimanapun. Sudah. Kalau kita niatannya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilatih dan dilatih untuk cinta kepada orang miskin, perhatian kepada mereka, benar-benar mengabdi dan meladeni mereka, membimbing mereka, mengayomi mereka, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalannya. Dan cara mendapatkan itu semua tidak mudah. Untuk menumbuhkan rasa cinta yang seperti ini tidak gampang. Butuh proses. Butuh perjuangan. Dan butuh yang namanya rasa yakin kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kisah-kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan rasa iman di dalam kalbu-kalbu kita. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang mencintai orang-orang miskin, menolong mereka, memperhatikan mereka, agar kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang hidup sebagai orang miskin, mati sebagai orang miskin, dan dikelompokkan bersama orang-orang miskin dengan makna seperti ini, yaitu cinta kepada orang miskin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.